السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عن الدين كله ولو كره المشركون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا وأسوتنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ini hormati tuan pengerusi terusnya yang dikasihi para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid Tebing Tembok. Seterusnya muslimin dan muslimat, para hadirin sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur memuji Allah yang sekali lagi memberi kesempatan kepada kita masih bernyawa untuk hadir dalam suatu sesi program kuliah maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini memberi manfaat dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, dan kehadiran kita ini akan ditanda di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang memberi pulangan yang menguntungkan kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Ibnu Amr radhiyallahu an, katanya Rasulullah pernah bersabda, al-ilmu salasatun wa ma siwa zalika fahuwa fadlun, ayatun muhkamatun au sunnatun qa'imatun au faridatun adilatun au kama qala. Katanya Ibnu Amr radhiyallahu an, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ilmu itu ada tiga, ayat yang muhkamah, sunnah yang qa'imah, dan faridah yang adilah. InsyaAllah kita cuba selami apakah tiga perkara yang dikatakan ilmu dalam hadis tersebut. Yang pertama Nabi kata, iaitulah ayatun muhkamatun. Maksud ilmu di sini pengetahuan yang berguna, pengetahuan yang memberi manfaat, ilmu yang kalau kita dapat memberi kebaikan kepada kita, bukan setakat di dunia, membawa kepada di akhirat. Adapun ilmu yang lain daripada itu, tidak bawa sampai kepada akhirat, cukup hanya kehidupan di dunia saja. Umpamanya ilmu tentang cari makan, ilmu nak tambah ekonomi, ilmu nak tambah pendapatan, ilmu itu memberi guna tetapi tidak sampai kepada hari akhirat. Sebab itu bila kita dengar hadis Nabi, satu cahaya akan terpancar daripada hati kita sebelum lagi kita amalkan hadis tersebut. Kita dengar tu satu titik cahaya dah lekat di hati. Bagi orang dengar hadis, dengar Quran ni, akhirnya dia cemerlang, terbilang dan gemilang. Betul. Barulah masuk dalam kata umat ulul albab yang disuhu-suhukan dia ni. Nah, umat ulul albab ni yang buka pintu mata hatinya, terbuka. Terbuka kepada apa? Terbuka sampai kepada Nuh, sampai kepada perjalanan yang begitu jauh, begitu advance sampai ke akhirat. Kalau nampak perkara dunia saja bukan ulul albab. Ulul albab ni dia sampai, nampak sampai kepada mengatasi, melebihi sempadan kehidupan dunia. Nampak? Sebab tu dia panggil albab. Orang yang terbuka mata hatinya, orang yang Tuhan cerahkan dadanya sehingga nampak mendangkau daripada yang dinampak, dilihat oleh orang-orang lain. Kalau nampak ekonomi bukan ulul albab. Bak makan bukan ulul albab. Buah hulu berlebak. Apatah lagi kalau hanya nampak perkara-perkara yang menggembirakan hati dengan bermacam-macam pesta, nyanyian, lakonan dan sebagainya, lebih-lebih lagi bukan ulul albab. Batu tak rugi kalau kita dengar satu ayat Quran, tak rugi. Dengar tu Allah akan beri ganda kepada kita pahala yang berlipat ganda. Dengar baru belum amal lagi. Nabi sebutkan dalam satu hadis manis, tama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun muda'afatun au kama qala. Manis tama'a, barang siapa yang cuba pergi dengar. Nabi dah kata man sami'a, siapa yang ada dengar. Tapi manis tama'a, orang yang usaha untuk pergi dengar. Dia dengar benda baik ni, ada kali kita tak boleh dengar tapi terdengar. Ah, tu lain. Lalu kat surah dengar speaker orang ngajar bab-bab benda kebaikan, dia tak boleh dengar, lalu saja. Eh, dia pun balik. Ah, tu orang yang mendengar. Istama'a mana orang yang usaha supaya pergi dengar. Macam kita ni lah, usaha benda mari nak dengar. Satu ayat daripada Al-Quran. Satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu ayat. Ar-Rahmanir Rahim. Satu ayat. Maliki Yaumiddin. Satu ayat. Ayatin min kitabillah. Satu ayat. Kutibat lahu hasanatun muda'afatun. Ditulis baginya pahala yang berganda-ganda. Mana bayaran yang begitu banyak dapat. Belum amal lagi, baru nak pergi dengar. Sebab itulah kita kena bertekad, jikalau ada lagi umur aku ni, aku nak dengar lagi ulama-ulama cakap. Aku nak pergi hadir kat orang ngajar. Tekad azam lagu tu, biar tak buat pun. Niat dulu. Bila kita niat, ditulis satu pahala. Bila kita tunai, ditulis 10 pahala. Niat nak buat baik. Neh? Jangan niat nak buat jahat. Neh? Niat. Aku kalau ada wi juga batuan aku minta ni, aku nak balik air eh. Dedah. Nak buat awak benda huduh. Nah. Jadi insya-Allah Allah beri kepada kita hasanatun mudha'afatun kerana kita nak mari dengar. Yang pertama, ilmu yang memberi manfaat. Ayatun muhkamatun. Sebelum tu Nabi kata wa ma si wa zalika fa huwa fadlun. Apa yang selain tiga perkara ni barang lebih. Barang lebih ni barang tak mustahak mana? Boleh tapi tak mustahak mana? Nah. Mana benda lain lah, ilmu lain. Lain daripada Quran, lain daripada sunnah, daripada hukum yang adil. Ah, ha? Boleh. Tapi tidaklah besar mana fadilat dia. Itu belum lagi kalau kita tukar ayat Quran dengan orang nyanyi. Belum lagi kita tukar dengar hadis Nabi dengan duk tengok TV di rumah. Lepas tu jengkrain tu lepas tu. Jadi nak buat benda tu. Punah jahanam tu. Nek? Ayatun muhkamatun. Maksudnya hukum-hukum yang terkandung di dalam Quran. Ayat Quran ni dia ada lebih daripada 6,000 ayat. Bukan 6,666. Pendapat tu baik. Yang sebenarnya lebih dari lebih kurang 6,300 lebih di ayat. Eh? Itu pendapat yang paling kuat. Dalam 6,000 ayat ni, dia ada dua. Yang pertama dia panggil muhkamatun. Yang kedua dia panggil mutasyabihatun. Muhkamatun makna hukum-hukum yang jelas dalam Quran. Maksud hadis ni, diturunkan Quran ni bukan semata-mata untuk dibaca. Bukan semata-mata turun Quran untuk dicantikkan khok dan tulisan dia. Bukan semata-mata menjadi pameran di dinding-dinding. Bukan semata-mata untuk dilagu-lagukan dengan berbagai-bagai qiraah dan tarannum. Tetapi tujuan yang paling besar yang Allah Ta'ala sindir kepada kita kerana apa? Dalam satu ayat, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa kamu tidak perhatikan makna Quran? Ia ini halal haram, larang dan suruh di dalamnya. Hanya baca semata-mata. Betul, baca Quran boleh pahala. Baca Quran boleh pahala. Orang yang baca Quran satu huruf boleh 10 pahala. Kalau dia baca Alif Lam Mim 3 huruf, 30 pahala. Alif Lam Mim 3 huruf, 30. Banyak dalam beri. Tapi jarang orang baca Alif Lam Mim je. Nah, tapi kalau kita baca satu huruf pun dapat pahala. Satu huruf 10 pahala. Sebab disebut dalam hadis yang lain, kalau kita buat benda baik, Allah akan beri paling kurang 10 ganda. Sampai kepada 700. Mana ada yang Tuhan ganda sampai 700 ada. Dengan sebab dia baca satu huruf, Tuhan beri 700 pahala. Tapi paling komen hak cak ayam sekali, Tuhan akan beri 10 kali ganda. Nah, cari pahala sikit eh. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Boleh tak? Banyak dah boleh. Nah, banyak dah boleh. Nun satu huruf 10 pahala. Bismillah berapa huruf? Bismillah berapa huruf? Siapa ingat? Syekh, Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Berapa? 7. Tak kena 7. Ha. Tak ingat, bukan tak tahu, tak ingat. Ha. Siapa tahu bismillah? Bersapa huruf mim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf, berapa harah ada? Syekh. 8. Tak ingat. Ha. 20 sah. 19. Allah catuk lalu ni. Sembilan belah huruf eh? Sembilan belah huruf. Mana sembilan belah huruf kali 10? 190. Nah, dah nu 10, 200. Dua tu. Makna kalau kita baca surah Yasin, banyak ni. Nah, banyaklah boleh. Salakallahul azim bukan ayat Quran. Neh, itu doa. Neh, jumlah khabar tapi bermaksud insya, makna doa. Nah, maksud ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah yang benar, jadikan kami orang-orang yang membenarkan bacaan kami kepada apa yang kami baca daripada kitab-Mu Al-Quran. Nah, lini ada orang marah baca salakallahul azim pula. Neh. Ada seorang mufti keluar fatwa dak boleh baca sadaqallahul azim lepas habis baca Quran. Neh, dia kata bid'ah. Bid'ah baca sadaqallahul azim. Neh, jawabnya bukan bid'ah. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebut boleh baca sadaqallahul azim ini adalah amalan para sahabat. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala sebut dalam kitab beliau boleh. Neh, boleh baca. Ulama yang masih ada sekarang ini, apa benda ni, Dr. Ali Jumaah, mufti besar negeri Mesir sekarang, memfatwakan sunat baca sadaqallahul azim walaupun bukan hadis Nabi, tetapi itu amalan para sahabat. Neh, sadaqah maknanya telah benar oleh Allah. Allah mana? Allah yang Maha Agung. Nah, jadi bila mufti Mesir kata sunat, mufti hak kapung kita ni kata dak sunat, nak ikut ni. Nah, jawabnya kita ikut ulama besar lah. Nah, tapi yang herangnya bila mengadakan konsert-konsert pertunjukan, dak tubik pula bid'ah. Senyak ya tu peti. Nah, buat keluarlah ayat Quran, hadis, sunnah dan sebagainya. Nah, kata haram. Nah. Sadaqallahul azim pula dah sibuk. Nah, benda yang tidak memberi keburukan sedikit pun kepada orang yang mengamalkan dia. Ini masalah double standard dia ni. Nah, double standard ni bahasa orang putih, Melayu panggil komang sepanang. Nah, dah orang telanjang, orang berjoget, mana petua? Kerajaan membenarkan kilang arok lebih besar daripada masjid tepi tembok ni. di Shah Alam, di Petaling Jaya. Besar apa dia masjid ni? Nak? Dulu cek-cek nampak tak? Ni kali ketiga mari. Besar dah. Nah? Besar lagi. Kilang arak di Shah Alam. Nah? Besar lagi kilang memproses arak di Petaling Jaya. Dah tu apa mufti tak keluar fatwa? Nah, ini masalah. Bila ibu bapa kita tidak adil. Nah, di dalam menjatuhkan hukuman kepada anak-anak, mesti ada anak tak suka pada ibu bapa. Itulah. Nah, kita sebagai anak, ibu bapa kita tidak menjalankan hukum, tidak mengatakan hukum dengan adil, sama rata kepada sekalian anak-anak. Dia hanya menghukumkan akan sebahagian anak. Anak yang lain jahat lagu mana pun tak marah. Maka anak akan benci dan marah pada ibu bapa. Itulah. Begitu juga dengan rakyat apabila perkara-perkara demikian berlaku. Ulama-ulama hok cari makan dunia ni hanya berani duk fatwa bid'ah perkara-perkara khilafiah hok orang kampung amal. Dah, yang khilafiah. Hok terang-terang dilakukan oleh pembesar-pembesar. Orang yang memimpin negara tak berani nak kata apa. Apabila maknanya dipanggil buat dalam suatu majlis soal jawab agama. Nah, orang tanyalah apa hukum seorang anak perempuan yang tidak menutup aurat. Oh, ustaz, berkembur idea baca hadis. Nah, haram. Haram, wajib kena tutup rambut. Nah, kena ikut Islam, kita kena pakai tudung apa semua. Lepas tu seorang pula pemanggil telefon. Ustaz, saya ada satu soalan. Macam mana kalau isteri menteri pula tak pakai tudung? Ustaz nak kena ni? Tapi ustaz ni bijak. Dia pakat dah. Mesti kata minta maaf kerana talian terputus. Nak jawab? Puluh tak ada. Sebab tu kita kena adil. Bukan haram. Ni hok nyadaknya je haram. Nah, orang besar pun haram juga. Sebab itulah hidayah yang benar kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kira siapa-siapa. Nah, anak dara dia, isteri dia, anak perempuan dia ke, dia marah belaka bila tidak turut pada ajaran Islam. Baru tu. Nah. Hukum dalam Quran banyak. Ulama-ulama membilang lebih daripada 500 ayat berkenaan dengan hukum. Hukum bab air sebut dalam Quran. Tak. Cerita tentang air mutlak, hukum tentang basuh najis anjing, babi, cerita tentang hukum haid, hukum nifas, hukum tayamum, hukum sembahyang, hukum puasa, hukum haji, zakat, sembelih binatang. Banyak hukum nikah, hukum bercerai, bela anak, bagi anak, jual beli, hutang, pinjam, jenayah, bunuh orang, berzina, mencuri, kedara harap. Habis kabur. Ini lebih daripada 500. Ini kita nak belajar. Nah, pakat mengaji lah bagi dengar. Tak ada masa lah kita ni. Mana 500 hukum ni kita tak mengaji lagi ni. Nah. Tak banyak mana. Pasal apa kita tak dang? Pasal kita cari benda lain. Mengaji ilmu dunia saja dapat tak dang nak mengaji hukum dalam Quran. Sepatutnya kita cari ilmu akhirat dulu. Bila penuh ilmu di dada, kita pun cari ilmu dunia pula. Kerana nak cari makan. Kita tak cari ilmu dunia ni bagian cari makan. Nak bayang dok rok nak cari makan dah. Baru tekeh surah cari ilmu akhirat. Tu pun dok ni projek. Hari surah. Dulu dok lapar muka. Nah, we asak ezoh eh. Buk masjid. Dok mana mari dok meleni yo. Koprak ah. Dok di projek. Oh, mari sok mo. Ah, jangan. Jangan. Neh. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajarlah cari ilmu. Talabu ni menuntut. Menuntut di mana ada dengar, tak ada pergi cari. Nah, ada kat rumah dengar, tak ada tubik pergi cari. Ibn Ruslan kata, kata dapatan sebab Man lam yakun ya'lamu za falyas'ali in lam yakun mu'alliman falyarhali. Barang siapa yang tidak alim maka wajib dia mengaji. Dan jikalau tidak ada ulama nak mengajar maka wajib dia belayar. Meninggalkan negeri dia kerana cari ilmu agama. Kita ada dengar ah. Ha? Tak ada, ada lagi. Nah, ustaz saya pun malam ni dibatalkan kuliah. Ha? Ha, tak dapat hadir, ada kematian. Dah. Ha, anak urit lagi. Dah mengaji. Baru titulah menengok di gotik. Nah, mana seronok kita? Kalau mana tak mengajar, oh, seronok. Nah, rehat kita. Padahal rugi daripada umur kita yang begitu pendek. Umur kita pendek. 60 pendek eh. Dah 60 tahun dah tak ingat 60 ayat. Dah ingat pendek eh. Kalau 60 tahun tu panjang, khatam Quran dah. Nah. 40 umur. Dah ingat 40 hati. Dah dah. Pendek umur. Dah pendek apa tidurlah panjang. Tidur lari lah panjang. Masuk tandas hari 3 kali, jam setengah. Makan hari 4 kali, 3 jam. Nah. Dah mana masa mengaji? Sejam yang mengaji. Tu pun ngacuk mata. Senguk. Nah. Masa mana segar? Masa ustaz kata, wallahu a'lam. Oh, habis juga mata tu. Ada. Ha, waktu stokok kan. Ha, tu jenis lu mata-mata. Nah, tapi bukan waktu pergi tembok ni. Siap-siap minum merah. Ha. Kada mari. Ada mari. Ha. Awak gua ni siapa suruh mari? Nah. 500 ayat dalam Quran, ayat muhkamah. Maknanya nak khabar diturunkan Al-Quran ini ada mengandungi hukum. Dia ada bab cerita dia. Dia tak ada hukum cerita. Nak cerita Nabi Yusuf kena jail, cerita Munjamin teruk dalam telaga, cerita Nabi Sulaiman nak pijak semua. Nak cerita Ratu Balkis, cerita Nabi Lut, tu cerita. Hak paling penting sekali hukum hakam. Hak ni halal, hak ni haram. Hak ni halal, hak ni haram. Hak ni tak boleh buat. Hak tu penting. Yang paling penting ni kita dah amal. Cuma sekadar ambil cerita saja. Nah. Batu bila siapa tai nuzul Quran, nuzul Quran habis cakap belaka. Orang besar, tiap-tiap negeri. Nak buat program ceramah nuzul Quran. Kita kena kembali kepada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, oh dak gamuk. Mu juga yang tukang panggil penyanyi-penyanyi daripada barat yang mendedahkan aurat untuk menghiburkan rakyat tempatan dia tu. Dia tukang cakap nuzul Quran. Nah, dah jadi gitu. Barang molek dengan barang tak molek. Dia kata suku-suku minyak dengan air tak capur. Betul, minyak dengan air tak capur ni bukan minyak. Ini nasi dengan teh ayam. Faham? Tak boleh makan. Dah. Jadi punah jahanam habis orang. Nah, walau putih pun kita nanok. Berah bukan kata cak renak, cak uta tu. Putih selepu kita nanok. Nah, bila dah kembang nasi tu nak puk, kita bubung teh ayam munas toko. Kita gaul, tak boleh makan nasi tu. Nah, barang kotor. Tuhan tak terima lagu tu. Nah. Walaupun atas nama amal, kongsi amal, penyanyi-penyanyi panggil, mendedahkan aurat, tapi nak tujuan, nak beri sumbangan amal, tak terima juga. Sekarang dia buat pertandingan joget. Sepasang-sepasang, jatang sini. Nah, atas alasan nak kutip, tabung untuk penyakit jatuh, untuk orang cacat. Pasangan ni joget untuk tabung orang pekok. Orang ni untuk orang buta. Nah, ada tengok tak? Ha, kaki dia tu. Faham tak? Ha. Tak apalah, orang lain pun sama sawak lepas dah. Nah, macam ke korang. Nah, nah. Boleh dia kata kita tu cari derma. Nah, untuk derma. Buat kerja kotor. Menyanyi, berjoget. Tak tahu ke benda. Nah, dalam keadaan pergerakan yang menggiurkan, oh derma jatuh. Bunyi baik, tetapi dengan benda yang tidak baik. Macam zaman Nabi SAW itu masa cek-cek lagi ni, puak-puak Abu Lahab ni, puak-puak musyriki Mekah. Nah, dia buat peraturan, mana-mana nak mari tawah di Baitillah boleh, tapi kena telanjang. kena telanjang. Maknanya dia buat pagar tu, nah, dia suruh buka baju, tawaf telanjang. Masa tu Nabi dah latih jadi Nabi. Tapi agama Nabi Ibrahim, dia dakwa. Nah, kena telanjang. Baju buat-buat Abu Lahab hitam. Dah kalau habis tu pada tawaf, kena beli baju lain pula. Dua dia untung. Yang pertama, baju baru orang kena beli, company dia tak. Yang kedua, baju yang lama tu dia buat bandar. Boleh piti pula. Nah, ini tujuan. Dah boleh buat lagu tu. Nah, walaupun tawaf itu ibadah yang sangat diagung merupakan satu syiar Islam, tapi cara tak kena. Dengan mendedahkan aurat tak jadi ibadah. Tak jadi gelema, tak jadi apa. Nah. Kita tak usah kaji orang lah, orang yang jahil, orang yang tak tahu ke benda kita ni. Kita tahu dah hukum dalam Quran. Tak, tak mana ayat zina, mana ayat hutang, mana ayat gadak, mana ayat faraid. Kita diri dah erti. Orang suruh cari surah Al-Ankabut. 3 minggu tak jumpa dari dalam Quran. Tak, mana kita ni golongan buta Quran lah. Tak, banyak kita tak erti tentang Quran. Pasal apa? Buku sebutir buku kita tak dah nak baca. Buku sekolah tengok ah. Nah, berapa mata pelajaran? Dengan sains, dengan matematik, dengan pengetahuan, dengan nukang, dengan tu macam-macam. Siapa budak-budak apa lenduk kok. Nah, bawa ke buku saja. Daripada jauh satu sampai universiti kita baca buku. Ramaknya 3 bank aja beli buku. Nah, sutir Quran kita tak dah nak baca. Pasal jarum otak kita ni telah dicocok. Dengan kita pandai ilmu dunia lah kita senang. Bila kita dewasa kat dia. Nah. Lepas tu pesanan kita duduk takut kan. Nah, lepas tu lah sampai turun kelak balik kelak. Nah, jagu kata kena mari pula. Kau 3. Oh, mari. Kau 2 kita. Bertambung-tambung buku dan baca. Sutir Quran. Tak dan baca. Jadi kita jahil Quran. Jahil Quran kita ni. Nah. Orang tanya mana ayat mujma, mana ayat muqayyad, mana ayat nasih, mana ayat mansukh, tidur terus. Bukan mak lempik, tu imam. Rebah terus. Nah, mana jauhnya kita dengan ilmu Al-Quran. Nah, bila kita sedar, alhamdulillah, kesedaran itu disukai oleh Allah. Kita sedar kesilapan itu. Nah, pasal apa kita mengaku sebagai umat Islam, buku yang sebutir saja kita tak faham-faham pun. Nah, pasal kita tak cakna nah. Neh. Nah, kita tak cakna. Kalau kita cari makan kita cakna ingat. Nah. Daripada darat nak pergi ke laut nak sampai ke Unjang tu, kalau pergi motor sikal tak leh. Kena ada motor. Nah. Motor ni kena tukarlah pula. Kalau pandai nukang kena buat motor. Kalau hak tak ada pandai buat, kena cari pitih pula beli motor. Nah, hak paper lah, paper saja nak pergi kat Unjang tak boleh. Kena ada peranyoh dorok nak kayu. Kena ada injin, beli pula injin. Maknanya sungguhnya. Nah, siap dengan pukat pula, siap dengan sahur pula. Pasal apa? Oh, kisi 5.5 tak pergi ambil. Faham? Ha, dah kali boleh 2 kilo dah 11 riyal. Dah kali 4 kilo dah 22 riyal. Dah kali boleh seperti kabel, banyaknya dah boleh. Sebab tu kita boleh. Pasal sungguh. Dua Quran, mana boleh. Mana ada sungguh. Nah, tak payah beli sahur. Ambil Quran ngaji. Ambil Quran, pergi dengar. Ambil Quran, pergi belajar. Tak payah beli paper, tak payah beli injil. Nah, jadi pandailah kita baca Quran. Pandailah kita hukum Quran. Tapi dah milik. Kerana pulangan yang dijanjikan orang yang pandai Quran ni tidak sebagaimana pulangan dunia, maka tak semangatnya. Nah. Pada hijau kita semangat tau. Oh, dalam hujan dia hijau. Nah. Hujan hijau. Nah. Hujan. Hujan dia hijau. Dalam hujan lebat oh, di dalam peti oh, boleh lik lagi. Nah. Kepa wi suti. Boleh lihat dia start untuk. Pala ni baru ngesupik kenyai. Tak. Baru masuk elmek. Nah. Keluar masuk dengan sarung pula. 2-3 lapis. Tahu kena hujan. Tak apa. 30 riyal sekong. Nah, masuk ke Milang, aku 5 sudah, 30 riyal bawah. Nah, tapi Quran ni, sambung. 14 hari dah acil kali kita. Nah, 14 hari dah acil kali. Soal apa tak boleh dia. Soal apa wajib baca, fardu'ain, dah acil dosa. Kalau di kedai tu ha, cari azab apa? Hak selit-selit dah. Nak, nyolek tak lepas baca juga. Nak. Ha, duane pun buat tanam utuh ni. Tu orang dah kata, "Hei, tak lepas dah, tak lepas." Oh, biarlah tak lepas, tak lepas. Baca juga. Nah, mana nak bacanya gitu. Dah, Quran tak boh. Kau baca. Berarti tidak ada Quran. Tak ada Quran. Tanya hukum tajwid, tak usah tanya hukum tafsir. Tak usah tanya maknanya usul Quran. Tanya tajwid tau. Nah, ramai mana tak boleh jawab. Orang dulu-dulu kan orang mana minta anak orang. Tak, maksud minah lah. Ayah apa kata dia nak tanya sikit, dia nak minah anak kita. Dah, Ismam ni baca gua ni. Nah, ha. Tidigang bila gunah ni gua ni. Ikhlak ni gua ni. Nah. Ma'arif ni sukung ke gua ni. Dia sebut sikit. Orang dulu-dulu ha. Nah, leni kalau tanya gitu. Dak nikah mana ha. Faham? Dak nikah. Dak nikah mana. Dak reti baca Quran. Natu hebat. Kereta anda ikut natu. 2.2. Ada spoiler belakang. Ha. Tapi Raihri Magdu. Natu. Raihri Magdu bi alaihin. Natu. Bolehnya ambil wat natu. Ha. Dengar lah tu tua. Nampak? Tu tua si gotol labi tu. Ha. Walik dah pasang. Dah. Maknanya keduniaan ni menjadi benda yang dikira sebagai mutu yang sangat penting. Nak kabur kehidupan kita ni. Akhirat tak penting. Tak penting mana akhirat. Nak cakap-cakap dunia ke? Nak cakap dunia lah ke? Orang sembang-sembang projek. Sembang-sembang banyak bitik. Sembang-sembang harta benda dunia. Nak batulah kita tengok. Tujuh beradik. Tujuh-tujuh buta Quran. Tujuh beradik, tujuh-tujuh buta Quran. Orang dulu ada tujuh orang anak, seorang tak boleh ngaji Quran. Malu tujuh keturunan. Aib keluarga dia. Pasal pun, now beradik boleh dah, seorang ni benar tak boleh. Segang dengan masyarakat. Nak? Kita bukan kata tu. Anak cucu buat maksiat, mak tolong bangga dia ni. Ha? Anak dia boleh masuk talingan nyanyi, ho, mak hadir sama ni. Nah, dalam TV boleh tengok ah. Bila anak dia pula bergerak anak nyanyi tunjuk keluarga mari. Mak sokong belakang tap-tap ah mak. Nah. Dengan pakai telekung dengan pakai jibat anak joget eh, macam anak beluk tap-tap. Pak mari gak. Pak baru balik Mekah mari gak tengok cucu nyanyi. Toki tolak atas kereta wheelchair. Nak tengok cucu joget. Ah berat. Zaman dulu kalau dia tahu dia seorang dia anak dia menyanyi dia kalau ramah gigi takak situ le ikat jabatannya. Nak kerana mengaibkan pindah duduk negeri lain. Dok tergamak dah duduk di kampung tu kerana anak dia telah memalukan seluruh nasab keturunan dia. Leni, anak nyanyi anak boleh joget habis keturunan turun. Nak nak tengok sama. Siap beri sokongan pula. Nak. Berat ni kita ni berat dah. Batulah Tuhan sebut dalam ayat Quran wahum anil akhiratihum ghafilun. Manusia hok ramah daripada akhirat dak reti ke benda jahil tu ke lalai. Majoriti ya. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun ya'lamuna zahira minal hayatid dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Dan kebanyakan manusia majoriti manusia itu dak reti ke benda. Mereka hanya pandai bab dunia saja masing-masing. Dalam bab akhirat mereka tak reti ke benda. Itu sungguh ayat ni. Nah, oh ni universiti multimedia. Oh ni universiti nah, kebangsaan. Oh nah, ni mana mana? Oh ni universiti Malaya. Boleh tengok di belakang kereta. Nah, di mana beradik nama siti belakang. Nah, berak mak mati. Tak reti nak pusing kot mana kaki. Nah, ni mesti lah ke? Mani kata pusing tangan ni. Tanya apa abang lu. Abang lu kata rastah lauk. Masih kaki. Ini mesti ngaji tu. Bukan kolej. Nak. Hak susu pula kata rasa-rasa. Tang kaki pula. Eh dah. Kaki tak boleh kebelak. Pandai mesti kebelak. Kaki tak lauk. Nah. Tanya mamak, mamak ni mamak ni nak kusi nak tahu ni. Kau ini mesti layak kata kusi tang balang raya. Tak. Ha ni masalah. Dak reti ke benda. Nak mandi lagu mana? Nak kusi mayat dak reti. Nah. Nak kapang gua ni mayat ayah kita sendiri dak tahu benda. Ha tu kata ilmu banyak tapi dak boleh beri manfaat. Ilmu banyak orang kampung dak boleh tupang. Carilah ilmu yang boleh beri manfaat. Nah, betul tak salah kamu nak mengaji ilmu dunia banyak mana pun. Tapi siapa mak ayah kita sendiri mati lah kita dak reti nak buat. Nah, panggil tu imam juga. Tu imam dak panggil mesti. Nah, tu imam hok dipanggil tu nak urus mayat ayah dia dak pandai. Dak maksudnya mesti pun. Dah 2 tahun kalau jahat. Tu imam. Nah. Ha ni masalah. Kita terlampau beri tumpuan sangat dengan perkara dunia, perkara akhirat kita dak reti ke benda. Hukum banyak dalam Quran. Jangan kita langgar. Kalau kita tak baca, kita tak langgar selamat kita. Tapi kalau kita baca, kita langgar, kita tak selamat. Kita tak baca mana Quran. Tak apa lagi kerana baca Quran buat kiraah tu sunat je. Tak wajib baca Quran. Melainkan Fatihah dalam semayang. Tak berdosa pun kita tak baca Quran. Cuma luput fadilat yang banyak. Yang haram, yang dosa, kita dah amal dengan kandungan Al-Quran. Bila dalam Quran kata benda ni haram, kita dibuat. Ha, tu baru berdosa. Dalam Quran kata benda ni wajib, kita dah buat. Ha, berdosa lah kita. Nah, walaupun kita baca Quran, kita berdosa juga. Nah, sebab tu baca Quran belum tentu dapat petunjuk Al-Quran. Ramai orang tu buku Quran. Ia masuk dalam api neraka. Na'udzubillah. Kami qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ramai umatku yang baca Qur'an tapi Qur'an melaknat akan dia. Pasal apa? Pasal dia baca saja. Nah, dia baca ayat bak jilbab. Anak dia tak akan jilbab apa. Nah, pasal dia tak penting masalah pakai jilbab. Dia penting masalah ini berapa harakat. Hal ini tutup mulut ke buka mulut. Ha ni lidah letak kat langit ke sanaya gigi? Ha ni bibir lagu mana? Nah. Ha ni berapa mak? Berapa alih? Ha tu je penting. Nah, guru Quran dia baca ayat yujnina alaihinna min jalabi bihim. Ha. Maknanya hendaklah kamu perempuan-perempuan yang Islam meletakkan jilbab di atas kepala-kepala kamu sampai di atas dada-dada kamu. Dah bini dia? Alhamdulillah ada. Johan musabakah. Ha, buat pinjaman riba. Dia Johan musabakah. Maknanya juara Quran. Ha? Oh, jangan main kalau ngaji pegang pipi. Mo. In 125 harakat. In saja. Tapi dia buat pinjaman riba. Pinjam 100 ribu, bayar jadi 120 ribu. Padahal dalam Quran kata, Inna allaha yurbis sadaqah. Nampak? Allah Ta'ala menyuburkan sadaqah. Riba dah. Eh, riba dah. Riba ni musuh Allah. Riba ni amalan yang keji. Nah, pasal apa? Pasal dia tak pentingkan hukum yang dilaksana, yang sepatut diperhatikan. Dia ni semata-mata baca je. Lagu saja. Nah, lagu dak penting ni. Nah, isi penting. Neh. Biarlah dak pandai marhaban pun, dak pandai baca rawi pun, tapi ikut sunnah Nabi selamat. Betul tak? Tapi pandai marhaban, pandai rawi, tapi dak ikut sunnah Nabi. Nabi kata, "Mung kena menyebelahi ulama, ikut kalau ni." Nabi kata kalau orang jahil berlawan dengan orang alim, mu kena ikut orang alim. Kena tinggalkan orang jahil. Nah, dia ikut orang jahil. Dia baca rawi. Tak selamat. Dia lagu sedap pun. Nah. Macam orang bang. Ha? Kita bang bukan isi tu. Nak sedap. Nah. Kalau bang biasa lah. Nak buat pun. Allahumma Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Bila ni tak dah? Nampak? Ha, tak tak. Tak sedar. Eh? Dia tak fikir masa pula kalimah sebut tu. Allah Maha Besar. Nah, bukan masalah sedar. Nah. Mak Nabi kata tu suruh Bilal bang dulu tu bukan sedar. Suara Bilal tu sangat kuat. Nampak? Nabi kata pada dari Abdullah bin Zaid, mugi aja bila Ibnu Rabah bang, biar dia yang bang. Fa innahu anta sautat, anda sauta minka. Kerana dia lebih kuat dan keras suaranya daripada kamu. Bukan sedak. Sedak ni sunat lah. Faham lagi? Kita nak boleh. Doktor apa? Nak. Nak boleh. Nah, nak betul dulu. Betul selamat kita. Biar dengar dah sedak pun. Sedak ni sunat. Zayinu aswatakum biluhunil arab. Nah, hendaklah kau hiaskan suara-suara kamu dengan lenggok orang Arab. Sunat, bukan wajib. Nah. Tapi kalau tengok je Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, dah. Kau. Faham? Ha, dia nak berlagu. Ini dia as-siratal mustaqim. Oh, ni baru sedap. Biar dah turun. Nah. Menyakit kita. Nah, jadi bacalah Quran bukan setakat surat saja, tetapi apa yang tersirat. Di belakang sana ada hukum yang begitu banyak. Nah, kalau kita baca boleh pahala insya-Allah, tapi dah ikut ajaran Quran kita jadi sesat walaupun kita baca. Nah, ajaran Quran tu yang paling penting. Allah kata haram, haram. Allah kata zalim, zalim. Allah kata kena lari, kena lari. Allah kata jangan duduk dengan golongan-golongan yang jahat ni, jangan duduk, baru selamat. Tidak tak cakap nak pergi ke Mekah gitu. Nah. Macam sekarang orang mempersendakan Al-Quran, biasa. Biasa. Nah, dia kata hukum dalam Quran ni hukum kuno. Hukum potong tangan pencuri ni zalim. Dia dah sedar ulama sepakat, barang siapa yang kata hukum dalam Quran zalim jadi kafir. Faham lagi? Tapi dia kata kerah jadi kafir. Nah, ha. Kalau kita kata tidak islami. Ajak aku. Nah, agak ni ya. Mengapa buat ni jadi kafir? Oh kerah. Tidak Islam. Oh tak agak ni. Padahal tulis tidak Islamnya kafir tak tulis. Nah, kita dengar hari ni dia cakap mempersendakan Quran, mempersendakan hukum dalam Quran. Kalau orang cakap insya-Allah yang ngaji, insya-Allah insya-Allah nyam insya-Allah. Nah. Orang kata ni sunnah Nabi, sunnah pun aku tak beri jadi kafir. Nah. Sunnah ni boleh kita dah amal, tapi kata tak beri tak boleh. Faham tak? Kata beci tak boleh. Nah, dah amal apa? Boleh tahan kira. Nah. Oh, pakai segerbang. Sunat Nabi. Sunnah Nabi. Kita dah ajik pakai. Nah. Tapi jangan hina dia. Hina jadi kapi. Nah, dia. Islam kita macam semayang tau. Dia boleh batal. Semayang kita, dia ada beberapa perkara. Kalau buat, batal. Islam batal tau. Dia antaranya menghina Quran. Menghina hadis. Menghina sunnah. Nah, memperkecilkan atau menganggap hukum manusia lebih baik pada hukum dalam Quran. Banyak ni. Dengar cakap dalam TV, cakap dalam surat khabar. Tak, kalau kita nak ikut Quran, kita kena balik kepada zaman batu pula. Haa, jadi kapi lah tukang cakap. Dari tanah dah kubur Islam, kena cari mozek dua kotak. Haa. Haa, ini masalah. Pasal apa cakap itu? Pasal tidak ada ilmu. Tak ada kira geng-geng mana siapa cakap menghina Quran, dia keluar daripada Islam. Nah. Yang kedua, Nabi kata, al-sunnatun qa'imatun. Sunnah yang diamalkan. Maknanya, janganlah kita melakukan perkara-perkara bida'ah. Iaitu bida'ah syar'iyah. Bukan bida'ah lafzi. Nah. Jangan ikut orang melakukan perkara bida'ah. Sekarang ini zaman bida'ah. Zaman bida'ah ini. Nah. Bini orang kita boleh pegang. Apa? Pasal berlakon. Ini bina'ah lah tu. Nah. Bini orang boleh pegang kau. Boleh pegang. Dalam kalau belakang boleh. Ha, dalam lakonan boleh pegang. Nah, pelakon perempuan bini orang. Nah, tapi dah kita hero dalam lakonan filem tu kita boleh pegang. Pasal arahan tu disebut ndaklah kamu pegang tangan dia. Nah. Jadi bila pengarah kata action, hero pun pergi dekat tak pegang tangan. Dekat saja. Pengarah kata kak potong. Bapa tak pegang. Tak boleh bini orang kan? Pelakon nak kata gitu. Dia tahu dalam lokal ni pengaruh. Maknanya kena pegang. Pelakon jadi tidur dengan orang puang. Dalam drama tidur. Cakap tak katik. Walau doa keliling orang ada. Sudah. Tapi duduk tak katik-katik. Dengan bini orang, lelaki orang. Ini semua bida'ah yang menyesatkan lelaki. Nah. Ini masalah. Ini sekarang kita duduk dalam zaman bida'ah. Dalam negara bida'ah. Penyanyi-penyanyi yang maknanya boleh menyebabkan jadi rosak minda buda-buda dipanggil dijepu, ulama-ulama disekat. Nah, penyanyi diberi mikrofon 8-5-16 okey suruh nyanyi, ulama-ulama tengah ceramahnya tutup api. Hari tu tengah ceramah itu tutup api gelak gubuk pas ceramah. Ha dak, nyala kat jual kacang je nyala. Ha dak, ini masalah. Patutlah kita tutup api kat orang nyanyinya. Nah, suruh TNB tutup api. Nah, lagak-lagak batang dengan ayam tutup api. Haa, lah dah. Nyanyi api terang, Pak Cirok. Nah, tu lah. Tak percaya kita minta permit nak joget? Boleh. Permit nak main buah musim? Boleh. Permit nak buat pertandingan nyanyi? Boleh. Permit pertandingan maknanya macam-macam lah. Nak, hak muda-mudi suka, kausa apa? Dulu. Permit nak ceramah? Haa, boleh. Haa, bahaya. Ha, ini masalah. Kita duduk dalam negeri yang menyesatkan. Yang sungguh sesat. Jadi kita jangan tergolong ikut sesat. Nah, orang sekarang kita kata sunnah Nabi. Pakat lawan pula. Orang yang nak mendirikan sunnah, orang nak mengamalkan sunnah dalam negara ini pakat lawan. Nah. Ulama' uci. Nah. Tak berahi. Tak berahi ke ulama'? Tak berahi ke orang ngajar? Ada maruh. Nah, iki cari pasai. Orang surah kat rumah dia ramai orang mari mengajak. Nah, iki cari selih. Salah selih parking depan kereta depan rumah dia tengok ah. Nah, nyebur sapa atas-atas kereta macam-macam pasal ini berlaku. Nah, nyebur paku, kawan tu gostam rok bahan paku. Sakit hati tengok orang mari dengoi. Dia dak dengar dah. Depan rumah ini surah. Tok bila abang daripada muda apa mampu kerah tok ida. Dak pergi kat surah. Nah, ada Diki dia cari makan dia. Gelak, turun. Gelak balik. Gelak, turun. Gelak balik. Surah, kita bukan IJK. Dia ada paksa kita. Kita tak cari hal dia. Dia tak cari hal dia. Nak cari hal kita. Oh, sedap gamuk. Nak? Tak boleh. Kita ni surah masjid. Tanda orang beriman. Orang Kristian, dia pergi di gereja. Nak? Tocah, dia pergi di ketik dia. Hindu, dia pergi di kuih. Cina pergi kat tokong dia. Ayah pay dia pergi besuk. Orang Islam dia pergi masjid, dia pergi surat. Dia ada rumah dia. Dia panggil rumah Allah. Bukan tokong. Rumah Allah. Dan rumah Allah tambah pergi. Ini masalah. Tak, tak campur dengan surat, tak campur dengan masjid. Mana boleh? Kena pergi. Duduk dalam kejahilan semata-mata. Sunnah tak tahu benda dia. Hidup ada kepunah berlaku. Lepas tu kita pertegakkan balik sunnah Nabi SAW. Dikala umat sekarang telah pun meninggalkan sunnah. Sama ada sunnah yang wajib ataupun sunnah yang sunat. Tak? Ha. Bida'ah yang dalalah, yang khabisah, taklah kita jauhkan. Nah, kita tengok ni perkara-perkara haram belaka. Dan ni pesen pakaian pun bida'ah belaka. Dulu mana ada orang lelaki pakai luar pendek jalan tak, ngata rawa kali. Habis kuat luar pendek, belakang rumah dia buat gali ubi. Tak imam. Tak? Dia ni buat pergi makan, dia ada. Pergi makan restoran, luar pendek. Dia panggil pesen dia, pesen apek. Apek kedai basikal. Masa kita cek itu, apek kedai basikal, luar pendek. Tak? Tu tak? Tahun 70-an itu lah. Nah, Hak pakai luar pendek, apek ke dalam basikal. Orang Islam tak luar pendek tu. Jalan bandar lah, di rumah tak tahulah. Hak jalan bandar. Dulu, hak tubik depan khalayak ramah. Apek. Nak? Baju lah akal pakai luar pendek. Duduk tinggung. Tubik tiu. Leni orang Melayu tiga atas. Ada juga ada di supermarket luar pendek. Kalau beli hak pakai di rumah boleh tangki tu. Wak lau. Wow. Bini tak tutung. Wak pergi makan tau. Tom yam. Laki lo pendek. La ilah illallah. Kira tak apa cara. Bukan kasar tu cara dia. Kalau orang tua dah. Ada anak bini. Luar pendek tu bit luar. Tak sehat otak. Otak ada sikit kurang. Ha. Ha dia gitu. Nah. Sungguh. Ha ni pesen pakaian apa? Daripada barat. Dia tengok molek. Bila orang barat buat, nampak molek. Hak orang Islam buat, tak kenang di mata. Sungguh. Hak ulama pakai, dia nampak tak molek. Hak comel dah. Hak sunnah Nabi, dia tak nampak molek. Dia nampak hak utuh tu molek. Bermakna hadis rosak. Ha, barang dia beres. Dari pomek, payuh. Dia gitu. Sebab kalau orang yang sehat, barang manis dia kata manis. Barang pahit dia kata pahit. Mata yang molek, barang yang hijau dia kata hijau, barang yang kuning dia kata kuning. Tapi mata yang cedera, benda kuning dia kata biru. Hijau dia kata biru juga. Faham? Kamu suka lalu buat gitu. Betul tak? Molek ke doa, pesen dua pendek gitu. Tubik kalayak ramai. Tapi dia tengok molek. Kalau sunnah Nabi, oh tengok. Kalau kita dia tengok cakap dengan awet. Tak? Ha, kita pun ambil serban Nabi pun tak pala dia. Oh tengok. Yang lepas situ tu. Ha, malu kau orang tu. Nah, maknanya manusia yang mengaku sebagai umat Nabi. Tapi bila ambil serban buah tak pala. Dia malu. Aib kepada manusia. Tak ada lagi kasih kepada Nabi. Orang yang kasih pada Nabi. Nah, hak uduh kata molek. Tak usah kata Nabi. Nabi dah ada barang uduh. Nah. Nah. Kalau kita kasih pada seseorang, mesti barang yang tak molek, kita kata molek. Baru orang tu sangat kasih. Nah. Macam masa kita kasih dengan orang kasih kita lah. Nah. Belum nikah itu kasih dengan orang puang. Nah. Ah, nama Minah. Nah. Oh, kita ni sayang sungguh ke Minah. Nah. Mana-mana orang kacang ini kita lepuk belaka. Nak. Ha, Minah ni hak comel kita kata comel. Hak dak walik kita kata walik kau. Kita duduk cakap-cakap dengan Minah, bila patah Minah pun tubik ketuk. Tubik. Ha, kita kata kan ni, daknya. Ha. Pasal apa? Pasal kita sangat kasih kepada Minah. Siapa ketuk kita kata sedap. Sungguh tak? Ha, pasal kita kasih. Dah ni kita dengan Nabi, dengan Rasulullah. Nah, kita kena kasih. Ha. Apa benda pakaian pula. Nah. Puan pula Allah pakai. Memang bida'ah tu. Baju soyok di atas. Yang jual-jual kafir laknatullah. Yang beli anak orang Islam. Yang dapat tengok aurat. Kafir tu pula. Dah lah kita kena bayar ke dia 30 harga baju. Dia boleh tengok pula aurat kita. Dua kali bodoh Melayu ni. Nah. Dekat tubuh badan orang perempuan ni aurat. Al-mar'atu auratun. Orang perempuan tubuh badan itu banyak aurat. Kenapa kita boleh dibeli dengan orang kafir? Pakaian yang akan membuka aurat kita. Mana kita bangsa yang sangat bodoh. Tengok. Ha. Tak ada ni. Dekat agama kita kata dia aurat. Nah, kalau orang upah tak boleh buka. Ni kita kena bayar balik. Rugi balik. Ini masalah. Jadi biasa dah ni. Tak ada apa-apa. Udah-udah puang. Baju perut tutup molek. Ni. Ti ni. Sampai kat separuh ni nampak. Nah. Naik bah. Oh. Waktu kat kacik bah dah lari jauh. Kacik situ omong. Tak kodak tu. Nah. Padan nyanda kat dia. Mu mana? Haa ni. Ketek. Ketak. Ketek. Lepo. Tak. Sayang nak lari. Lalah kata tembu tangan kau nak tu. Mata tangan. Ini masalah. Ini bida'ah belaka. Betul dah kita tengok satu fashion. Bida'ah. Apa jua fashion yang tidak diredai oleh agama tu bid'ah. Yang tak ada buat zaman Nabi dan benda tu kena buat, agama larang. Maka bid'ah yang dolalah. Itulah fashion yang menyesatkan anak-anak kita. Kena jaga. Takut kita duduk surah masjid. Pakaian anak Allah Rabbi. Tak, kita lupa. Tak jadi gitu. Nah, kita sibuk dengan kuliah anak. Program tu program ni. Anak puang pakai baju ketat. Ni suka diorang lagi. Nah, betul semula. Bukan kata suruh pakai tudung berebeh. Jaga aurat. Faham? Banyak bida'ah di dalam ibadah. Banyaklah duk sebut sama dah. Dalam nikah kahwin, ada ikut sunnah. Nah, dalam nikah kahwin. Dalam perkahwinan, dalam munakahat ni. Nah, apabila kita nak berkahwin, maka kenalah mendahulukan akan izin wali dulu. Sekarang banyak tak pakai wali. Wali tak kenal ambil anak wak lari nikah. Ini bida'ah. Nah. Dah boyfriend dia ini pakai ratas tekok. Ayah kata tak kenal aku tak mahu nikah. Nah. Dia pakai oleh-oleh ada gini nikah tu di ratas panjang. Hukumnya ambil anak perempuan, anak dara orang di rumah wak lari gini nikah dua marhalah tak sah nikah. Dia nak sah nikah ni mesti budak perempuan tu duduk luar daripada mungkin dulu dua marhalah. Dan dia tak boleh nak balik kepada wali. Wali tak mampu nak pergi. Kerana wali sakit atau wali pun mana duduk jauh tak dah nak sapat. Nah, baru sah nikah dengan wali hakim. Ini bida'ah lagi. Nah. Sebab ramai kata tak apalah orang daftar nikah sini semula. Kena 1,500 je. Boleh binti. Nah. Ini benda bida'ah lagi. Cerai di rumah tak sah. Kena cerai di pejabat. Ini pesan baru lagi. Dia cerai di mana-mana. Boleh jatuh lah talak. Ha? Jatuh lah talak. Nah? Cerai di rumah tak sah. Kena daftar lah apa semua. Betul lah daftar tu perkara yang baik. Nah, tapi janganlah denda. Kenapa mu denda? Pasal pergi cerai di rumah. Orang nak kena dengar cerai depan mu lebih. No mu. Nah, ini masalah. Waktu perkahwinan kita dia pun lama-lama terikut dengan cara barat. Kau sanding, dah habis-habis sanding. Dah tunjuk nama contoh dalam majalah. Nah, artis pujaan dia bersanding, gini. Kau buka baju bersanding, buka baju bersanding, we sewa. Nah, kau ni cari makan kau tu. Kau ni we sewa kursi, baju tak ada kat kita. Kita kursi saja, kursi-kursi lah. Nah, ha. Nak sanding sangat, duduk tak tunggu nyol lah apa. Hukum sanding tu bida'ah tu. Haram tu bila orang yang haram melihat aurat perempuan datang hadir sama. Kalau nak duduk sangat dua orang, biar balik dulu tetamu. Faham tak ni? Eh? Ha, mak kata biarlah nak standing juga. Kalau tak standing, aku mati-mati tak tutup. Mak mana-mana. Patut rendang mak lah sungai paku. Eh? Orang kata tak boleh mak. Ustaz kata tak boleh. Tanya pok dia lah. Tanya pula. Tanya ayah, tanya ayah. Dah ayah, mana ayah? Mak nak suruh standing kau ni. Kita tak mahu standing. Kau tengok ngajar tak boleh standing. Tak baik. Ayah kata kita ada benda-benda. Ini tanya mak dia lah. Ayah tak berani. Celokkan ayah. Batu saja. Ah, ni masalah. Eh, mu wali kan? Bapa mak mu pula beri kebenaran. Nah, dalam rumah tangga, dalam bab perkahwinan ayah wali. Jaga baik. Mak bukan wali. Nak tetak tu tetak ni, mak duduk dapur, jaga kuali. Buat mi goreng, buat air sirap tu kerja dia. Ini masalah jadi balik payah ni, jadi bida'ah. Nah. Tak tahu benda kita. Kita sedap dah tanya dah ayah jangan tobo apa ayah. Ha, injil 75 kuda biku gitu ayah. Misal macam agak basikal. Ha, bakeng tok guru gayung. Ayah kata kita tak berani. Ini mak dia pula. Ha, berat dia ni. Takut ke bini? Eh, suka mu semua ha. Ha, suka buat tau. Kuasa majoriti kuasa betul ayah. Nah, Ha, apa ni ugut gitu anak bimbang kau takut mati mata belalak mak lah bimbang kau. Dia berani ni kat su. Nak mak kata kalau tak sanding mati belalak mata. Ha tak. Nak buat kan tak apa kita tutup mata pas belalak. Nah. Ha. Nak buat juga nak tengok juga duduk sama biar orang balik dulu. Yang haramnya ada 4 perkara. Orang tanya Profesor Datuk Harundin. Nah, kenapa haram sanding hok ramai orang buat ni? Yang pertama kerana sombong diri. Yang kedua keluar kata-kata yang tidak patut daripada penonton. Nah. Yang ketiga kerana mengikut perbuatan adat agama lain. Yang keempat kerana aurat pengantin perempuan atau perhiasannya dilihat oleh orang yang bukan mahram. 4 kali. Nah, buka buku soal jawab agama Profesor Datuk Harundin. Dr. Harundin jawab. Nah, ulama lama khabar Datuk tu guru. Nah, kalau ada dalam buku. Nah. Memang orang yang pergi tengok dia kata. Nah, dia buat gurau tapi bodoh kata ahli. Dah ramai kan? On you see, on you see, on you see, on you see. Nah. Kau tengok pula khabar atas belakang ni, orang ni khabar atas belakang ni. Depan nak dara, kita belakang datang. Dah lindung hati, pegang tak bau nak dara. Jungan gitu. Anak dara tengok, Allah apa? Ha. Takkan nak marah. Nah, lama-lama boleh tukar mesej. Ambil nombor telefon. Faham lagi? Ha, situ haram pula. Berbolak wak sekali tu. Bukan wak suku-suku duduk ramai-ramai kita tak kusi. Nah. Balik khabar kan? Hak jungal-jungal, hak duduk hitam pun nakuk, pun nakuk. Hak ni pekan nakuk kepik hidung. Macam-macam macam. Nah. Se. Yang kedua, sombong. Berbangga-bangga, menunjukkan kehebatan. Nah. Orang lelaki pula panggil, main sobek muka dia. Orang datang, tukang sobek. Tukang solek tu lah. Dia panggil mak benda. Mak andang. Haa, dia ni tak ada dalam mak andang. Mak andang. Haa, orang lelaki tapi macam puan. Haa, bodak serma lah. Kalau belah-belah ni. Orang lelaki tapi macam puan. Jalan. Jalan. Haa, dia tekan sobek. Dia tekan solek. Dia kata haram waktu orang lelaki. Tukar jamuh muka kita pun semua ni. Tukar cak muka pun semua ni. Bid'ah dalalah. Haram dalam Islam tak boleh. Melainkan abang dia. Melainkan mak darah dia. Pak darah dia. Melainkan adik-beradik ni tak ada kena-mengena. Upah no 4-500 no. Pak lama gitu. Betul dengan bulu kening. Betul dengan bulu mata. Tak. Dia kata tak apa tak. Laki pun macam puan. Lembut. Lembut-lembut lah. Dan ayah ke lah. Macam main. Laki kata lembut-lembut tahu ke mana kan? Nah. Nah. Lembut tak apa. Dia kenal tak kenal, tak kenal orang. Nah. Kita ada seorang kawan. Lembut sungguh. Dia kerja tukang masuk. Nah. Memang lembut gitulah. Jalan gedek-gedek-gedek. Nah. Dia pakai lelaki. Dia tak pakai macam baju puang tu. Lembut je lembut. Nah. Nah. Kalau cakap put-put belakang tu. Nah, sebelah no. Mu jangan main-main. Faham? Sebelah no. Dia ni tak tahu kod 12 tau. Nah. Ni kita lah, tengok amal tengok tengok pada amal telur lah kan. Pagi-pagi apa pak uti ayah kapung. Tapa separuh baru tu bis nyoh dah lepu. Faham? No ayah kapungnya. Siap dengan buti apa buti benda? Dengan lada suluh dengan lada apa? Nah, tanya dia apa orang no. Tak nikah lagi. Tak nikah lagi. Tak nikah lagi. Pak kuning muka barang telur. Ha ni masalah. Tak boleh. Laki tak boleh. Nak puang. Nak puang boleh. Salat. Puang sama puang. Tak. Ha. Lembut dan lembut dia kira lelaki. Tak boleh. Jangan. Kita buat benda-benda yang bida'ah seperti itu. Hak ada kita tinggal lah. Bukan marah duduk sama duduk lah. Orang balik belakang dah balik. Kunci pintu pun semua. Ha, duduk. Ha, mari mak nak tengok sangat. Ha, panggil mak erik tu. Akak ngegir-gir mak ibu depan. Nah, ha, tengok lah anak mak ni duduk situ. Ha, tengok lah. Bukan nak tengok sangat. Dia nak tunjuk korang tu buat standing. Dia nak mu tengok mana. Dia nak jaga raga salam tau. Ragu tu takut hilang. Tak. Dia tak nak tengok mana. Dia nak tunjuk ke orang hebat dia bersanding gitu begini gitu begini. Ni karut pula tu. Nah, hak mana-mana kita buat dah lepas kalau ada bolok wak gitu, astagfirullah, astagfirullahalazim. Nah, namanya aku jahil gitu. Ha, bukan kata tak boleh buat, biar orang badi. Ha, duduk sama tak ada apa-apa. Ni kadang-kadang kita tengok jadi bodoh dah pula ngatin. Suap makanan ni, suap pulut kuning. Nah, hak puang suap ke hak datang. Hak datang suap ke hak sini pula, tangan silang ni. Nah, tangan silang ni suap pulut. Masuk lalu bang hidung pulut. Berat nanak tu. Apa benda menyakit ni? Nah, apa benda menyakit? Ni mainan ni. Mainan saja. Nak habuang kesukaan orang yang mari. Itu saja. Dia galak orang tengok. Tak ada ekor atas pelamin jadi bodoh. Itu saja. Nah. Bidang. Yang terakhir Nabi kata, au faridatun adilatun. Ataupun hukum yang bukan daripada Quran, bukan daripada sunnah, tetapi adil. Wajib kita kena taat. Sebab tu Tuhan sebut, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, wajib. Tidak ada tapi-tapi. Taat kepada sunnah, wajib. Tak ada tapi-tapi. Kemudian, wa ulil amri minkum. Ulil amri, ulama tafsir kata dua golongan. Yang pertama, umara. Yang kedua, ulama. Maknanya, selama mana pemerintah itu bertepatan hukumnya tidak canggah dengan Al-Quran dan Hadis, maka kita wajib taat pada perintah tersebut. Begitu juga ulama, tok kia, tok guru, tok peti apa semua, takat mana hukumannya tidak canggah dengan Quran dan Hadis, maka kita taat perintah ulama. Kalau canggah dengan Quran dan Hadis, kita dah taat. Pak terbaru Dr. Amir Osman kata, mendirikan hukum hudud tidaklah perkara fardu dalam agama. Ha, sudah pijalah. Nah. Ha. Nak kan cari makan? Nah. Cari makan ku agama karuk. Jadi sub jadi jahat selalu. Ulama ulama usu yakulu nabiddin. Ulama jahat ini mencari makan dengan agama. Boleh maknanya benda hukum hudud, dia kata bukan benda fardu ain, bukan fardu agama. Doktor, ada hal lain ting. Nah, sedangkan Nabi SAW kata, lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha. Kalau anak aku Siti Fatimah mencuri, nescaya aku hudud potong tangan dia. Makna wajibnya menjalankan hudud yang Allah turun di dalam Al-Quran. Wajib. Mata balah mata. Nyawa balah nyawa. Gigi balah gigi. Hidung balah hidung. Itu hukuman dalam Quran. Bukan bayar piti lalu. Kita bayar piti. Bukan bayar pada mangsa. Bayar pada mahkamah. Pasti dia nak hukum itu. Dia hutung apa? Nah, kita tepuh orang mati, kita kena bayar denda. Nah, 6,000 kena bayar ke mahkamah. Oh, dia pula dah boleh piti. Nah, dalam Islam ni kalau orang yang membunuh anak beranak kita, kita waris si mati, dia bunuh ayah kita, kita saja boleh beri keampunan pada pembunuh tu. Orang lain tak layak. Hukuman dunia kita dah layak apung. Nah, dia yang tukang ngapung. Ini semua ni kalau hukuman yang tidak betul tu. Nah, bila kita tahu dah canggah dengan Al-Quran, benda tugas kita. Tugas kita adalah membetulkan keadaan daripada hak dak betul menjadi betul. Kalau orang tak betul, kita tak boleh ikut dah. Pasal tegur pun tak betul juga. Itu saja. Kita tolong kabur ke anak beranak segala handai taulang kita. Dak bahaya yang ada sekarang. Seperti mana yang Dr. Yusuf Qardawi sebut. Dosa umat Islam yang paling besar sekarang. Membiarkan sekular meranakkan hukuman hudud. Dipijak-pijak di bawah. Membiarkan manusia meninggalkan ajaran Al-Quran. Membiarkan hukum Al-Quran tidak dijadikan perlembagaan dalam negara. Kita biar. Kita berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada orang nak kembalikan hudud, kisah dan segala hukum dalam Quran. Supaya bertakhta semula dalam negara, maka kita tidak ada pilihan. Melainkan wajib kena sokong. Tak ada kira. Kita orang hijau, orang biru, orang kuning, orang kelabu, tiang anjing, wajib kalau kita nama Islam, mesti kena ta'awanu alal birri wat taqwa. Ulama nak tegakkan hudud, semua parti mana pun, parti Melayu Dayak pun wajib kena sokong. Puteri UMNO ke ataupun kenenek bayang UMNO ke, semua wajib kena sokong hudud, kerana kita ni adalah agama Islam. Ni bukan bab politik nak khabar. Tapi orang sekarang dia bila dengar hukum dalam Quran, dia kata politik. Ha, hukum Quran bukan politik. Allah kata asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan yang sabit keserahan cukup nisab barang curian, wajib pemerintah menjalankan hukum potong tangan. Bila dia orang ngajar gitu, politik tu. Dia tu politik. Ayat Quran aduh. Ha, politik lain. Tu ayat Quran. Bila orang ngajar cerita maknanya az-zaniyatu waz-zani fadlidu kullu wahidin minhumma mi'ata jaldah. Pezina perempuan laki-laki sabit keserahan dah dijatuhkan hukuman rotan 100 pukulan. Dia pun ngajar politik. La ilaha illallah, ayat Quran. Reti bahasa ke tak? Ni dalam Quran buka, di rumah ada dah ayat tu. Nah, ini nak terang. Maknanya segala hukum yang ada dalam Quran ini kita kena berjalan. Kalau kita tak berjalan, kita zalim. Kalau kita ekal, kita kufur. Kalau kita sengaja berbelit-belitkan keadaan, kita fasik. وَمَنْ لَمْ يَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Orang yang engkar hukum hudud dalam Quran, mereka adalah golongan kafir. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. Kami telah tulis tetap kepada mereka dalam Alkitab hukumnya, kalau bunuh orang dibalas bunuh. Wal'ayna bil'ayni, kita butakan mata orang, mahkamah kena butakan mata kita. Wal'angfa bil'angfi, kita kepik hidung orang, mahkamah jatuh kepik hidung kita. Wasinna wal'uzuna bil'uzuni, kita guting telinga orang tengah tidur, mahkamah guting balik telinga kita. Wasinna bisinni, kita tumbuk muka orang patah gigi, mahkamah cabut gigi kita sebatang. Wajuru hakisos, atau melukakan saja, maka kena luka balik. Itulah kisos yang disebut dalam Quran. Itulah hukum yang paling adil. Nampak? Ha. Wajib. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Tahu dah hukum kita dalam Quran, tahu buat juga, merekalah golongan-golongan yang zalim. Ha. Masalah sekarang golongan yang tak mau kepada Al-Quran, tak mau berhukum dengan hudud, kita duduk teteh pula beri sokongan dan sebagainya. Nabi tak mengaku umat. Ha, orang yang tolong membenarkan cakap pemerintah-pemerintah yang melakukan kezaliman, Nabi tak mengaku umat. Sayakuna ba'di umara, lepas pada aku wafat, bila-bila ada satu golongan pemerintah, yakzibun wa yazlimun, mereka ini bercakap bohong dan mereka ini melakukan kezaliman. Ada tak ni? Cakap bohong, melakukan kezaliman. Nah, faman daqala alaihim, barang siapa yang menyebelahi mereka itu, fasaddaqa bikadzibihim, membenarkan pembohongan mereka itu, wa'ana ala zulmihim, menolong kezaliman mereka itu, falaita minni, maka dia bukan daripada umatku, walastu minhu, aku bukan nabi dia, walam yarid ala haudi, dia tak dapat minum dalam kolam kausarku. Ha, tak ada tafsir sikit, terjemah saja, faham lagi? Ha, nak pergi ke mana kita? Tak ada jalan melainkan kita balik semula membetulkan keadaan. Menteri, Perdana Menteri, Timbalan Menteri, Esko, Wakil Rakyat, Rakyat Jelata, Pegawai Kerajaan, Pegawai Takbir, JKK, Timbalan JKK, Tok Ngulu, Tok Imam, Ustaz, siapa juga yang mengaku Islam, balik kepada Allah, balik kepada Rasul. Kita betulkan keadaan sebelum daripada terlambat. InsyaAllah, dengan tiga perkara ni kita faham, maka tiga perkara ni kita tutup sungguh-sungguh. Yang pertama, kita memahami, mendalami hukum Al-Quran. Yang kedua, kita belajar sunnah dan kita kenal sunnah. Kalau tak amal pun kita hormat sunnah dan kasih kepada sunnah. Yang ketiga, mana-mana hukum, hamadik hukum itu direka oleh kerajaan, oleh majikan, oleh kilang, oleh ibu bapa kita, oleh ulama, oleh tok guru, kalau tak canggah dengan Quran dan hadis, tak ada masalah, kita wajib taat. Mudah-mudahan ketiga perkara ini kita faham, memberi impak yang baik dalam kehidupan kita di masa akan datang.